warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa di kelas bahasa Arab Sorof 2 di Ma'had Umar bin Khattab. Nah, mungkin di pertemuan malam kali ini merupakan pertemuan pertama bersama saya ya, bersama saya. Karena memang bulan lalu saya gak ngajar ya, gak ikut mengajar. Jadi kemungkinan banyak yang di sini belum pernah diajar saya ya. Nah, mungkin walaupun ada mungkin cuma beberapa ya. Oleh karena itu, karena belum kita pertama kali ya ketemu mayoritas, kita awali pertemuan malam hari ini dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalan dari saya terlebih dahulu ya. Dan sesi malam hari ini insya Allah kita agendanya adalah yang pertama untuk perkenalan tentu jelas. Yang kedua adalah menjelaskan aturan-aturan di kelas saya yang mungkin tiap pengajar di Ma'had Umar memang agak ada sedikit perbedaan antara satu dan pengajar dan yang lain. Nah, tapi tetap memiliki aturan yang ditetapkan oleh pengurus ya. Nah, tapi biasanya pengajar ada khasnya masing-masing ya. Nah, yang pertama saya dulu ya perkenalkan. Nah, jadi sesi perkenalan kita cukup mungkin nama ya, asal dan domisili, lalu pengalaman bahasa Arab dan kesan tatkala mempelajari bahasa Arab. Apa sih yang terkesan kita dalam belajar bahasa Arab? Yang pertama dari saya dulu ya. Nama saya, seperti yang sudah disebutkan oleh pengurus, nama saya adalah Firdian Ikhwansyah ya, cukup dipanggil Firdi. Nah, gak usah ustad ya, saya bukan ustad soalnya ya, cuma belajar lebih awal saja dari ikhwah-ikhwah sekalian yang belajar di kelas ini ya. Nah, asal saya dari Bogor tapi sekarang sedang domisili di Yogyakarta ya, ada suatu keperluan saya jadi tinggal di Yogyakarta sementara ya. Lalu pengalaman bahasa Arab, ini lama ya, saya belajar sejak awal kuliah dulu sampai sekarang. Jadi memang lama ya. Nah, jadi kalau saya kok lebih tahu dari ikhwah sekalian yang ada di kelas ini ya, wajar ya. Saya belajar udah bertahun-tahun lalu ya, sejak awal kuliah di Jogja sampai sekarang masih berusaha belajar, walaupun qadarullah sekarang pelajarannya gak sebanyak dulu ya. Jadi gak, progresnya gak secepat dulu ya. Pengalaman saya bahasa Arab ya cukup lama ya, sejak kuliah. Jadi ya sejak awal kuliah ya, sekarang sudah lulus ya. Jadi ya cukup lama ya. Saya kuliah sambil belajar bahasa Arab, ya lama sekali ya. Orang kuliah kan minimal 4 tahun, belum lagi telat-telat ya. Dan saya udah lulus kuliah sejak 2 tahun lalu ya. Jadi ya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama saya belajar. Jadi kalau yang jadi semua yang ada di kelas ini kalau misalnya merasa kesulitan, nah, ini masalah waktu saja, masalah waktu. Insya Allah kalau terus mencoba, terus diulang, insya Allah nanti bisa. Nah, kesan saya dalam bahasa Arab itu, bahasa Arab ini bahasa yang sangat sulit untuk dipelajari. Banyak yang namanya kaidah, banyak yang namanya hafalan, banyak yang namanya pola. Akan tetapi rasa sulit itu tiba-tiba hilang tatkala kita sudah bisa memahami pola dari bahasa Arab tersebut. Jadi kesan saya belajar bahasa Arab itu susah di awal. Bahasa Arab itu bahasa yang sulit untuk dipahami di awal-awal, tapi kok mudah dan menyenangkan kesananya. Nah, setelah kita bisa, itu kok jadi menyenangkan. Nah, dulu perasaan, wah, ngapal ini kok diulang-ulang, membingungkan. Kok tiba-tiba belajar yang lebih tinggi, kok ada hal-hal yang menarik yang dijumpai. Nah, kok ada hal-hal yang lucu yang diungkapkan oleh para ulama gitu, yang kita itu bisa menikmatinya. Jadi kesan saya dalam belajar bahasa Arab itu ya, sulit di awal tapi menyenangkan di akhir. Jadi kalau sudah beres dalam belajar tahap dasar, nah kesananya kok menyenangkan ya. Memang awalnya saya juga merasakan sulit dan nggak bisa dipahami ya. Itu perkenalan dari saya. Nah, dengan tentang nama saya, asal dan domisili, lalu pengalaman dan kesan dalam belajar bahasa Arab. Silakan mungkin satu persatu diawali oleh Rangga ya. Silakan perkenalkan nama, domisili, dan juga kesan belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal ini ya, saya Rangga Medianto Asri, panggil Rangga. Ini domisili dan kerja di Makassar. Ini dari Makassar. Kemudian pengalaman ya. Ya, ini pengalaman udah putus-putus nyambung ini. Mulai Muyasar setengah-setengah, terus apa di mahat sekitar rumah, terus nggak pernah selesai kitabnya. Al-Mutamimah juga masih belum selesai. Jadi ya, alhamdulillah di Mahat Umar insya Allah step by step dan bisa istiqomah. Semangatnya ya alhamdulillah, kalau lihat teman-teman yang bisa bahasa Arab itu ya ada motivasi juga biar bisa ini apa meningkatkan ilmu, jadi lebih mudah untuk mempelajari agama. Nah, putus-putus memang biasa ya, gak masalah. Setelah putus diulang terus ya. Putusnya putus end, jangan ya. Putusnya continue ya. Itu ya Mas Rangga ya dari Makassar. Makassar. Selanjutnya Mardali. Mardali, betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardali, biasa dipanggil Dali. Saya domisili, saya asal dari Jakarta, domisili juga di Jakarta. Mengenai bahasa Arab, saya baru ikut lagi. Sebelum-sebelumnya saya coba cari di tempat lain, kebenaran terlalu tidak sistematis. Alhamdulillah di mat di sini lebih seperti yang saya sebelumnya inginkan gitu, Pak Ustadz. Ya tadi sebenarnya bilang Pak Ustadz ya, bahasa Arab memang ya itu harus harus apa ya? Harus istiqomah ya Pak Ustadz ya. Harus istiqomah, betul. Ya emang sulit-sulit susah nih, gampang-gampang susah. Banyak kaidah sama itunya ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya itu aja sih. Sekian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Dali ya dari Jakarta. Memang bahasa Arab ya sulit-sulit susah ya, bukan sulit-sulit mudah. Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz, suaranya kecil Pak Ustaz, bisa oh, ini? Oh iya, iya. Siap. Nah. Sudah nambah suaranya gimana sekarang? Alhamdulillah ya. Ya. Selanjutnya, Wuryanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kelas sorof ini ya, sorof 2 ya. Iya. Saya bergabung dari awal ini di MUBK dari persiapan. Hanya terakhir ini karena kesibukan ya, jadi saya kesulitan untuk mengejar ya, jadi ikut pelajaran tapi sama sekali nggak bisa murojaah ya karena kesibukan di tempat kerja ya, jadi terpaksa saya ini mengulang lagi ya karena hanya sempat mengikuti pelajaran saja, jadi nggak ikut ujian karena nggak sempat murojaah sama sekali ya. Mudah-mudahan ini nggak ada hambatan lagi ya. Ya, tekad saya seperti tadi itu ya, seandainya putus ya saya kan terus ini aja daftar lagi ya, karena tiap bulan saya lihat ada terus ya. Iya, insya Allah ada terus. Iya, itu. Jadi saya harus menyesuaikan dengan kesibukan di tempat kerja, tapi mudah-mudahan ke depan saya bisa terus istiqomah ya. Dan memang betul ini masih belum ini ya, belum menguasai ya, jadi masih banyak kesulitannya daripada kenikmatannya ya. Tapi ya itu pertama saya melihat ini sebagai suatu kewajiban ya, jadi umat Islam karena Al-Qur'an pakai bahasa Arab, jadi saya menjadikan ini motivasi saya harus menyelesaikan ini ya, menyelesaikan pelajaran bahasa Arab dan saya bisa menguasainya itu ya. Itu yang saya jadikan motivasi saya untuk terus istiqomah ya, meskipun ada hambatan apa ya udah ini lagi ya, jadi ulang lagi gitu ya. Ya begitu. Saya tinggal di Karawang, Jawa Barat. Iya. Syukran. Jazakallahu khairan. Yanto ya dari Karawang. Nah, selanjutnya Ahmad Arif, silahkan. Ya, Ustaz, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama anak Ahmad Arif, panggilan Arif. Sekarang domisili di Balikpapan. Balikpapan, jadi waktunya waktunya plus 1 jam ya dari ya sini jam 9. Ya Masya Allah tuh tantangannya ya. Jam 9 sampai jam 10, bismillah lah. Ya. Ya belajar bahasa Arab ya, bismillah, ini pengen ngangkat kejahilan di anak ini sama biar bisa paham paham Al-Quran atau hadis juga kalau dibacakan itu tahu gitu, jadi mungkin bisa lebih merasakan ya, maksudnya paham maknanya ya gitu Ustaz, sama teman-teman semua. Barakallahu fiik. Maafkan Ustadz, suaranya keputus sepertinya. Ya, Afan, tadi ada gangguan. Ya, silahkan. Tadi terakhir Arif ya. Ustadz. Dari Balikpapan ya. Selanjutnya Agung ya, silahkan. Silahkan Agung. Silahkan ya untuk Agung memperkenalkan diri. Kalau tidak ada, Fauzi silahkan. Tes suara anak ya. Terdengar nggak Ustaz? Terdengar ya, terdengar jelas. Oh, insyaallah, insyaallah. Perkenalkan, nama anak Muhammad Fauzi Fathurrahim, asal domisili sekarang lagi di Bekasi. Dan keseharian anak-anak kuliah di Bandung, di salah satu univ di Bandung. Terus untuk kesan bahasa Arab, anak belajar bahasa Arab di MUBK dari kelas Nahu Dasar, kemudian naik ke Sorof. Di Sorof 1, anak ngulang sebanyak 3 kali bersama Ustadz Ferdian, 2 kali, insyaAllah. Karena anak merasa belum lengket banget gitu ilmunya di Sorof Dasar 1. Dan alhamdulillah, anak kemarin, bulan kemarin sempat break dulu, berhenti. Sekarang jadi lanjut di Sorof 2. Fauzi ya, nggak apa-apa ya diulang-ulang terus sampai paham. Kalau nggak paham ya. Fauzi dari Bekasi ya. Selanjutnya Ihsan Ibrahim. Silakan Ihsan. Silakan Ihsan Ibrahim. Naam Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah azza wa iyyakum. Nana Ihsan Ibrahim. Ya, domisili sekarang di BST Tangsel Tangerang Selatan. Ya, ana mengikuti program ini dari dasar dila sekarang udah masuk di Sorof 2. Materi untuk Sorof 1 ana bersama Ustaz Nelis. Alhamdulillah naik Sorof 2. Ihsan dari Tangsel ya, Ihsan dari Tangsel. Gimana? Itu ya, sekarang bersama di BSD. Oh, BSD ya. Ihsan dari BSD ya. Ya. Ustaz Afwan, suaranya kecil sekali Ustaz. Oh iya. Namset. Oke, ada ikhwah yang kedengar suara. Mana kurang dengar. Ya, selanjutnya Indra ya. Silakan Indra. Bismillah, tes. Ya. Kedengaran Ustaz? Terdengar ya, terdengar jelas. Naam Ustaz, syukron atas kesempatannya. Nama ana Indra Maulani, asalnya dari Kalimantan Barat. Aktivitasnya sekarang salah satu pengajar di sekolah swasta. Untuk pengalaman belajar bahasa Arab dan kesan. Pengalaman dan kesan dalam bahasa Arab ya. Pengalaman belajar bahasa Arab dulu di semester berapa ya? Lupa nah. Pas kuliah belajar Muyasar sama salah satu dosen di kampus. Setelah itu berhenti. Akhirnya enggak, udah tuntas belajar muyasarnya, namun karena enggak di murojaah jadi banyak yang lupa, qadarullah. Dan alhamdulillah di perjalanan di akhir-akhir semester itu diperkenalkan oleh teman dengan Ma'had Umar bin Khattab via online MOBK. Jadi coba ikut program muyasar lagi. Dan alhamdulillah juga sudah selesai. Dan semoga ilmunya masih melekat. Dan Ana lompat, Ustaz. Dari Ana nggak ikut kelas Sorof 1. Oh begitu ya, nggak ikut Sorof 1. Tapi pernah belajar Sorof sebelumnya? Nah itu pas belajar di kampus dulu pernah, Ustaz. Di Al-Kahfi Jilid 1 itu sudah khatam. Cuman udah lama sekali, jadi mau murojaah lagi. Sama waktu MUBK ngadain kelas intensif, kalau nggak salah di bulan Ramadan tahun 2020. Ramadan. Nah itu Ana pernah ikut yang membahas Al-Kahfi dari jilid 1 sampai jilid 3. Oh iya, nggak apa-apa kalau asalkan pernah, nanti insya Allah kita lihat dulu bisa mengikuti atau enggak. Iya. Karena sangat berhubungan ya, pelajaran Sorof 2 dan sebelumnya itu ada hubungannya ya. Jadi ya kalau misalnya kesulitan nanti bisa ulang dari satu dulu. Tapi kalau bisa, nah ya yang penting bisa ya gak masalah ya. Nah, Ustaz. Selanjutnya, Nanok Prihantoro. Silahkan. Silahkan untuk Nanok Prihantoro. Thanks, Ed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanok Prihantoro. Saya asalnya dari Jawa, Ustaz, Jawa Tengah, Boyolali. Sekarang tinggalnya domisili di Bekasi. Aktivitasnya kerja juga. Kerja di sini juga di Bekasi, daerah Bekasi. Untuk pengalaman bahasa Arabnya, dulu pernah belajar dulu Sulughah jadi satu saat sebelum ikut di Ma'had Umar bin Khattab ini, saat dulu Sulughah jadi satu selesai, saat semangga lanjut jadi dua. Terus kalau untuk Al-Kahfi dulu juga pernah, cuma enggak sampai tuntas, Ustaz. Oh iya, tidak. Terus dapat enggak apa-apa. Karena kebentur dengan kerjaan, Ustaz ya. Jadi enggak bisa lanjut. Terus dapat info ini juga Ma'had Umar ini online, akhirnya ikut dari dasar sampai ini. Sampai sekarang masih lanjutin dari Nahwu dasar 1. Oh, ya, alhamdulillah ya. Nah, itu ya Nanok dari Bekasi ya. Nah, selanjutnya yang belum, Agung silahkan. Silahkan untuk Agung. Ada lagi yang belum kah? Oke, okay, Ustaz, sebentar, Ustaz. Ya, ya. Suaranya kecil sekali, Ustaz. Oh, kecil ya. Oke. Okay. Okay, nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Widi Hatmoko, asal dari Bumiayu, Brebes, Ustaz. Domisili sekarang di Jogja, di Gamping. Kalau untuk belajar bahasa Arab, sebelumnya saya kalau secara intens belum pernah, Ustaz. Ya intensnya di MUBK ini, Ustaz, dari Nahwu dasar 1 sampai dengan Sorof 2 ini. Itu mungkin, Ustaz. Ya. Ya, Agung ya, dari di Gamping ya, tinggalnya di Gamping. Ada lagi yang belum? Nah, insya Allah sudah semua ya untuk perkenalan sudah semua ya insya Allah ya. Kalau ada yang belum, nah. Setelah langsung saja kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi perkenalan tentang peraturan di kelas saya ya, mungkin yang pernah tahu ya, tapi yang ada yang belum. Nah, jadi di kelas saya perlu diperhatikan untuk kehadiran. Dari pengurus disampaikan bahwa kehadiran itu minimal 75% ya untuk mengikuti ujian. Jadi untuk mengikuti ujian, kehadiran itu minimal berapa? 75%. Terus di kelas saya bagaimana dianggap hadir? Nah, bagaimana santri itu dianggap hadir di kelas saya? Yang pertama, setiap awal pelajaran saya akan memberikan suatu sesi murojaah. Satu sesi murojaah, dan di sesi tersebut wajib ikut. Istilahnya kalau dia tidak mengikuti sesi tersebut otomatis tidak dianggap hadir ya, tidak dimasukkan ke presensi. Dan ingat, presensi itu syarat untuk mengikuti ujian. Jadi minimal 75%. Syarat di pertama bisa presensi dianggap hadir dalam satu kelas itu tatkala santri itu mengikuti sesi awal di pelajaran, sesi murojaah. Nah, jadi saya enggak menggunakan waktu ya, karena biasanya kalau 5 menit, 10 menit, atau 1 menit. Nah, kalau 1 menit saya kira terlalu kejam ya. 20.00 atau 5 menit juga sama. Kalau di atas 5 menit, biasanya banyak yang baru masuk itu misalnya 10 menit. Jadi banyak yang baru masuk ya 20.10 biasanya ya. Jadi untuk menghindari demikian, saya kebijakannya ini tidak waktu, tapi di sesi awal. Jadi dituntut untuk datang awal waktu, masuk di room awal waktu ya. Kalau ada kesempatan, kalau ada kesulitan untuk hadir tepat waktu, bisa izin. Dan izin ini untuk izin telat ini tidak terlalu ketat juga, yang penting izin. Jadi izin sekedar untuk mau keluar buang air kecil atau semisalnya enggak masalah ya. Kalau di rumah anaknya masih nangis, itu enggak apa-apa, izin dulu. Atau semisalnya yang memungkinkan, enggak usah darurat tapi perlu untuk dilakukan terlebih dahulu, itu enggak apa-apa, izin ya. Yang penting izin terlebih dahulu lalu masuk. Ini tetap dianggap masuk ya, tetap dianggap masuk, yang penting izin terlebih dahulu walaupun tidak mengikuti sesi awal. Jadi sesi awal atau murojaah ini wajib ya untuk diikuti agar bisa masuk presensi. Tapi kalau misalnya ada halangan, dan saya untuk halangan ini aslinya gak terlalu ketat, asal izin terlebih dahulu, insya Allah nanti tetap dimasukkan ke dalam presensi. Begitu. Misalnya baru lembur kerja, gak sempat untuk mengikuti, ini gak masalah, izin aja terlebih dahulu ya. Asal izin terlebih dahulu, insya Allah tetap dimasukkan ke dalam presensi. Jadi untuk kehadiran dihitung dari awal ya, dan di akhir itu harus ada. Jadi kalau tiba-tiba menghilang di tengah lalu entah kemana tanpa konfirmasi, nanti ya saya anggap kabur ya, saya anggap bolos ya. Tapi kalau konfirmasi misalnya sinyal jelek atau kuota tiba-tiba habis belum ngecek, nah itu nggak masalah ya. Nggak masalah, tetap dianggap masuk, nah atau izin. Nah, kalau misalnya dari awal ya, ternyata setelah sesi murojaah ada kepentingan yang nggak bisa dilewatkan, terus izin ya nggak apa-apa. Nanti insya Allah ada rekaman ya. Nanti insya Allah ada rekaman bagi yang izin ya. Nah itu untuk kehadiran itu 75% ya, minimal 75%. Minimal 75%. Nah, dianggap hadir gimana? Nah, di awal ya, tadi ada sesi awal yang harus diikuti. Nah, jadi kalau kok nggak ditanya, ternyata sudah masuk materi, ya itu artinya nggak masuk, apa, tidak teranggap hadir ya. Kalau tidak izin, tapi kalau izin insya Allah tetap dimasukkan ke dalam presensi. Nah, tapi kalau telat mentang-mentang nggak masuk presensi, jangan juga kabur ya. Soalnya aslinya ujian itu kan cuma apa ya, cuma formalitas ya, yang penting kita paham materi. Nah, tapi ya yang namanya belajar, nah kalau adabnya kurang, masuknya asal-asalan, nah tanpa izin dan semisalnya, mentang-mentang online, ini juga kan mengurangi keberkahan belajar ya. Jadi makanya tetap diusahakan apa, disiplin. Nah, jadi kalau agak telat izin dan semisalnya ya, ada kendala izin dulu, nah gak apa-apa ya, insya Allah tidak mengapa. Nah, ini untuk peraturan kehadiran. Yang selanjutnya untuk suara, nah ini seperti biasa mohon di mute, mohon di mute sampai sesi, sampai sesinya tersendiri. Nah, jadi untuk di kelas saya sesi tanya jawab, nah ini boleh di unmute. Nah, kalau mau nanya gimana? Nah, jadi kalau mau tanya dalam di kelas saya boleh kapanpun. Nah, jadi mau tanya itu boleh kapanpun. Nah, bisa via chat. Nah, kalau via chat langsung saja ya, langsung ditanyakan apa pertanyaannya, langsung ditanyakan lewat chat. Nah, insya Allah nanti saya jawab. Nah, tapi tentunya saya menyelesaikan penjelasan terlebih dahulu baru dijawab. Nah, supaya apa? Supaya nanti jangan sampai penjelasan yang saya jelaskan itu berhenti di tengah. Setelah menjelaskan baru saya jawab. Nah, jadi jangan dikira apa? Nah, saya sudah tanya di chat kok gak dijawab. Nah, itu insya Allah saya sudah baca, tapi apa, mau menyelesaikan satu bahasan dulu baru saya jawab. Kalau ingin suara, ada dua cara kalau ingin bertanya dengan suara, yaitu tadi ya, tatkala sesi tanya jawab, insya Allah setiap beberapa menit kita break untuk sesi tanya jawab, jadi gak di akhir, gak di tengah, tapi bisa dalam satu pelajaran beda-beda ya, kadang bisa 4 kali, kadang 3 kali, nah tergantung materi. Nah, intinya ada jeda nanti yang bisa digunakan untuk tanya jawab menggunakan suara. Kalau ingin di luar sesi tanya jawab bertanya tapi menggunakan suara, boleh dengan mengangkat tangan ya, ada apa, ada fitur raise hand ya, angkat tangan. Nah, silakan gunakan fitur tersebut, nanti saya akan persilahkan untuk bertanya via suara. Nah, jadi di kelas saya itu tanya itu boleh kapan saja, dan saya menyarankan, nah tatkala ada suatu hal yang janggal atau membingungkan itu silahkan langsung tanya ya, silahkan langsung tanya, jangan terlalu ditahan ya, jangan dinanti-nanti. Alasannya apa? Karena kalau dinanti-nanti biasanya lupa, nah, malah gak jadi tanya. Nah, kalau di kelas saya tanya itu bebas kapan saja bertanya ya, asal seperti yang saya sebutkan aturannya tadi, kalau mau nanya di tengah-tengah materi harus angkat tangan atau via chat. Kalau via chat langsung chat saja. Kalau mau suara angkat tangan terlebih dahulu, nanti dipersilahkan. Nah, dan nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Nah, tapi untuk sesi tanya jawab nanti fleksibel ya, bisa 3, biasanya 3 sampai 4 kali dalam satu pertemuan ya. Nah, dalam satu pertemuan bisa beberapa kali ya. Tidak ada ininya, tidak ada bakunya, tapi biasanya antara 10 sampai 20 menit sekali kita ada sesi tanya jawab ya. Nah, itu di kelas saya mengenai peraturan dalam kelas, mengenai suara dan pertanyaan, nah, dan juga awal tadi presensi. Nah, jadi gak banyak aturan, cuma itu, tapi mohon untuk diperhatikan dan dilaksanakan ya. Itu untuk peraturan di kelas. Nah, dan untuk materi hari ini kita sedikit mengulang kembali pelajaran di kelas sorof 1. Tapi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, mungkin suaranya masih kecil atau teknis di kelas nanti silahkan ditanyakan ya, misalnya kalau ada yang masih kurang ya. Kalau tidak ada, nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di mengenai pelajaran sorof. Nah, masih ingat nggak sorof itu kita belajar apa? Jadi, nah, sorof itu kita belajar apa sih tentang sorof? Nah, sorof itu kita belajar mengenai apa? Mengenai perubahan. Sorof itu intinya perubahan. Perubahan apa? Perubahan suatu kata menjadi kata yang lain. Jadi suatu kata itu dia berubah. Tapi tujuan dia berubah itu apa? Yaitu untuk mendapatkan makna tertentu. Nah, itu sorof ya. Berbeda dengan nahwu, nahwu itu dia berubah untuk menunjukkan posisi dia atau kedudukan dia dalam suatu kalimat atau dalam suatu jumlah. Akan tetapi pada sorof itu bukan berkaitan dengan posisi, tapi dia berkaitan dengan makna. Jadi kalau nahwu itu dia mempelajari perubahan, nah, tapi dia tidak mempengaruhi sedikit pun mengenai makna dari kata tersebut. Beda dengan sorof, dia berubah, tentu maknanya juga berubah, ya. Karena yang paling diinginkan dari sorof itu makna perubahan tersebut berubah menuju makna apa. Itu yang diinginkan dari sorof. Lalu untuk sorof dasar ini, hal yang diinginkan, yang diharapkan dalam pembelajaran sorof dasar ini apa? Jadi yang namanya sorof dasar tentu kita mempelajari mengenai dasar. Dan saya pribadi menilai buku Al-Kahfi ini terlalu banyak isinya untuk bagi seorang pemula untuk mempelajari sorof. Jadi aslinya sorof untuk pemula awal itu yang paling penting untuk dipelajari itu apa? Yaitu tasrif atau perubahan. Cukup menghafal perubahan. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh pemula yang baru mempelajari sorof, yaitu apa? mempelajari perubahan, atau gampangnya kalau di pelajaran sorof dasar ini adalah menghafal tasrif. Jadi inti belajar sorof itu menghafal tasrif dan memahami makna dari setiap tasrif yang ada. Jadi tentunya yang dihafal pada sorof ini adalah tasrif istilahi atau tasrif asli atau tasrif usul. Nah, itu tiga nama yang sama semua, ya. Apa itu fa'ala, fa'ala, fa'alu, afan, fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'ala taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Intinya mempelajari tasrif usul, menghafal tasrif usul dari fi'il madi hingga ke fi'il majhul. Nah, itu dihafal dan juga harus tahu fi'il madi itu apa, fi'il mudori itu apa, dan seterusnya. Nah, inti dari pelajaran sorof dasar itu yaitu menghafal tasrif, ya. Intinya apa? Hafal tasrif. Hafal tasrif dan juga mempraktekannya pada tiap-tiap fi'il madi yang berbeda-beda. Ada fi'il madi sulasi mujarad, ada fi'il madi sulasi mazid, ada fi'il mudor madi rubai dan rubai mazid. Nah, ini harus bisa diaplikasikan terhadap satu persatu dari apa? Dari fi'il tersebut. Fi'il sulasi mazid, nah punya berapa wazan tasrif usul? Nah, ada 6, apa saja? Nah, ini harus hafal. Yang kedua, sulasi mazid ada berapa? Ada satu huruf, mazid satu huruf, mazid berarti apa? Ditambahkan, ya. Ada yang ditambahkan 2 huruf, ada yang ditambahkan 3 huruf, ada juga yang huruf aslinya 4. Rubai, ada yang ditambahkan rubai 1 huruf, ada yang ditambahkan rubai 2 huruf, ya. Nah, ini harus tahu, ya. Nah, yang sulasi mazid 1 huruf ada apa saja? Ternyata ada af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Tasrif usulnya apa saja? Af'ala yuf'ilu if'alan, fa'ala yuf'ilu taf ilan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, harus tahu, ya. Nah, harus tahu. 2 huruf apa saja, ya. Lalu 3 huruf apa saja? Sulasi mazid 3 huruf ada apa saja? Lalu tasrif usulnya apa? Nah, itu inti dari pelajaran sorof untuk pemula. Dia mengetahui macam-macam fi'il madi, sulasi mazid, sulasi mujarad, rubai majid, rubai muzarad, dan juga tasrif usulnya. Nah, jadi intinya menghafal 22 wazan tasrif usul, nah, dari fi'il madi yang berbeda-beda. Nah, inti dari pelajaran sorof untuk pemula itu menghafal tasrif usul tersebut. Dan di jilid 1 kita sudah selesaikan sampai sulasi mazid 3 huruf. Dan di jilid kedua, afan, di sorof 1 kita sudah menyelesaikan sampai sulasi mazid. Sulasi mazid 3 huruf. Dan sekarang kita akan mempelajari rubai mujarad. Nah, jadi kemarin kita sudah sampai mana? Sulasi mazid 3 huruf. Nah, jadi sorof 2 ini kita awali di tengah-tengah buku Al-Kahfi jilid 2. Nah, jadi jilid 1 itu kemarin kita mempelajari Al-Kahfi jilid 1, afan, sorof satu itu kita mempelajari al-kafi jilid satu dan setengah dari al-kafi jilid dua. Dan sekarang di sorof dua kita akan selesaikan al-kafi jilid dua. Nah, di sorof 2 kita menyelesaikan Al-Kahfi jilid 2 dan nanti ada sedikit di Al-Kahfi jilid 3. Nah, jadi di sorof 1 itu yang sebelumnya kita mempelajari perkenalan mengenai sorof. Nah, mengenai perkenalan terhadap tasrif. Kita awali dengan perkenalan terhadap tasrif. Tasrif itu apa? Ada tasrif usul, ada tasrif far'i, ya. Kalau tasrif far'i berarti tasrif tiap-tiap anggota yang ada pada tasrif usul. Nah, kan tasrif usul ada dimulai dari fi'il madi, mudori, lalu masdar. Nah, tasrif far'i itu tasrif dari fi'il madi tersebut bisa dirubah jadi apa saja. Tasrif dari fi'il mudori itu dirubah jadi apa saja, dan seterusnya. Nah, itu tasrif far'i. Adapun tasrif usul itu dari fi'il madi, mudori, lalu ada masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, dan seterusnya. Isim makan, zaman, fi'il nahi, lalu isim alat, dan fi'il majhul. Nah, itu dia pembahasan mengenai di jilid di sorof 1 kita belajar mengenai unsur-unsur yang ada pada sorof yang ada pada tasrif usul. Lalu kita menghafal tasrif usul untuk sulasi mujarad dan sulasi mazid. Dan untuk sorof 2, nah, kita mulai menghafal untuk tasrif rubai, mujarad dan mazid. Lalu kita akan memperkenalkan pola yang sama. Nah, jadi kita kenalan di sulasi, kembali lagi ke sulasi mujarad, sulasi mazid. Tapi dengan contoh-contoh yang berbeda. Jadi misalnya tatkala ada fi'il madi yang ditasdid. Nah, contohnya apa? Ketemu fi'il madi amma, ada, nah, yang ditasdid, ya. Yang fi'ilnya ada tasdidnya dari aslinya, bukan dari tambahan. Jadi ada fi'il madi yang dari aslinya itu dia sudah ada tasdidnya. Nah, ada ya uddu. Madda ya muddu. Nah, ini gimana tasrif istilahinya dan tasrif far'inya? Nah, ini mulai kita bahas. Nah, untuk jilid untuk sorof 2. Selain itu juga kita membahas kalau ada hamzah gimana? Akala contohnya, ya. Nah. Akala ya kulu. Nah. Kalau ada hamzah gimana? Nah, nanti kita pelajari juga kalau ada hamzah, soalnya agak sedikit berbeda. Tapi punya dasar yang sama, yaitu dasar hafalan tasrif pada kelas sorof sebelumnya dan kelas sorof yang akan kita pelajari sekarang, yaitu hafalan tasrif rubai mujarad dan rubai mazid. Nah, jadi aslinya untuk pemula itu cukup menghafal tasrifnya saja, insya Allah cukup. Untuk mengenai makna yang banyak dan semisalnya itu cuma tambahan. Nah, yang penting tahu makna inti tidak masalah. Bahkan nggak tahu makna itu masih dimaafkan. Yang penting paham hafal tasrifnya dan paham isi tasrif tersebut. Nah, intinya itu. paham bahwa isim fa'il itu gunanya apa, isim maf'ul gunanya apa. Nah, yang penting di situ. Nah. Jadi semua yang dituliskannya di kitab Al-Kahfi ini aslinya terlalu banyak untuk dipelajari oleh pemula. Akan tetapi karena yang paling penting itu menghafal tasrifnya itu. Itu yang paling penting. Yang jangan sampai lupa itu tasrifnya. Untuk pemula levelnya di situ tasrifnya dulu. Nanti untuk makna, perbedaan makna dari tiap wazan yang ada atau wazan ini memiliki makna apa saja, nanti insya Allah diulang lagi nanti di praktek. Dan yang paling mengena itu nanti di praktek ya. Nah, untuk yaitu praktek berarti di kelas apa? Di kelas baca kitab. Nah, untuk apa? Untuk tasrif ini ya, untuk tasrif, untuk sorof, makna-makna itu nanti sambil belajar baca kitab itu enggak masalah. Yang penting hafal dulu tasrif awalnya. Nah, tasrif fa'ala yaf'alu fa'lan. Akhroja yukhriju ikhrojan. Istaghosa yastaghisu istighosan. Nah, ini harus hafal ya. Harus hafal tasrif usulnya. Yang penting di tasrif usul. Jadi misalnya kalau ternyata ya, ternyata kok di tasrif usul lupa, nah ini perlu diulang lagi. Ya, yang penting di tasrif usulnya. Kalau lupa makna atau apalagi makna inti semuanya paham. Af'ala itu intinya itu memuta'adikan. Istaf'ala intinya meminta. Itu paham. Nah, tapi lupa misalnya istaf'ala selain meminta mau apa saja, ini masih enggak apa-apa ya, karena aslinya memahami setiap makna dari wazan yang ada itu bukan termasuk pelajaran untuk pemula ya. Bahkan kalau dilihat dari buku-buku yang disampaikan oleh para ulama terdahulu tentang pelajaran sorof, itu ya cuma tasrif ya. Cuma tasrif, adapun makna, nah itu cuma satu atau dua biasanya yang disampaikan. Enggak sampai banyak ya. Jadi itu untuk sorof, ingat ya, untuk pemula itu yang ditekankan itu tasrif. Jadi kalau misalnya punya waktu yang terbatas, gak sempat murojaah, itu murojaahnya gampang. Murojaah tasrifnya aja. Murojaah tasrif. Dan murojaah tasrif ini insya Allah sangat ringan untuk dilakukan. Ya. Bisa sambil naik motor, bisa sambil naik mobil, insya Allah bisa dilakukan. Ya. Nah, tinggal apa? Tinggal dipraktekan. Sambil naik mobil, af'ala yuf'ilu if'alan ya, muf'ilun muf'alun, af'il la taf'la tuf'il, nah, dan seterusnya ya. Enggak bisa ya, insya Allah diulang-ulang terus sambil berkendara, nah, sambil apa kerja ya. Nah, kalau orang-orang kan ada yang berkendara kerja itu sambil nyanyi-nyanyi ya. Nah, yuk kita ganti nasrif ya. Ganti nasrif, ganti hafalan Quran ya. Masa apa orang ya, kalau dulu di kantor ya, oh, teman tuh sebelah yuk kerja mungkin bosen ya, ngeklik-klak itu sambil nyanyi-nyanyi ya, sambil nyanyi apa gak tahu saya, nyanyi lagu-lagu sekarang ya, yuk mereka ya bisa ya, nyanyi-nyanyi gak bermanfaat gitu bisa ya. Apalagi tasrif ya. Nah, dan tasrif itu pengalaman gak terlalu membebankan kita dalam menghafal ya. Gak terlalu membebankan kinerja otak kita. Nah, kalau diulang-ulang terus insya Allah nyaman ya. Nah, sambil kerja, sambil berkendara, nah bisa ya. Dan ini ya harus dibiasakan. di awal itu banyak nasrif ya. Pas waktu luang, pas istirahat, nah sambil tidur. Mau tidur gak bisa tidur ya. Kalau orang barat, nah katanya ngitung domba atau apa ya. Kita coba, nah setelah baca doa, zikir, nah sekalian coba tasrif. Biasanya kalau capek demikian ya ketiduran ya. Saya juga kalau susah tidur ya lihat apa? Lihat channel bahasa sejarah, ngantuk tidur. Dulu ya tasrif ya sambil nasrif tidur. Biasanya demikian. Nah, jadi tasrif ini aslinya ringan dan bisa dilakukan kapan saja ya. Jadi gak harus misalnya kalau waktunya kepepet ya, atau banyak kerjaan dan semisalnya, bisa sambil tasrif ya, dibiasakan mentasrif ya. Karena saya juga menyadari ya, di yang ikut kelas ini ya bukan orang yang full waktunya itu untuk belajar kegiatan agama. Dan ini memang tidak, idealnya memang tidak semua orang bisa demikian ya. Karena ya tentu ada yang kerja dan nafkah itu kan wajib. Nah, apalagi dan seorang muslim itu kan terikat dengan apa? Dengan janjinya ya. Nah, harus amanah ya. Jadi kalau kerja ya sudah diamanahi kerja demikian ya wajib dikerjakan. Jangan dengan alasan jangan dengan alasan nah harus ikut ini terus kewajibannya kok dihindari. Nah, jangan sampai demikian. Kalau bisa ya pintar-pintar mengatur waktu ya. Nah, pintar-pintar mengatur waktu. Nah, jangan sampai belajar agama, jangan sampai ibadah itu kok dijadikan alasan sebagai dari kerja yang enggak becus gitu, atau tidak apa kurang amanah ya, jangan sampai demikian ya. Jangan sampai demikian. Mencari nafkah itu penting, tapi belajar juga penting. Tapi ingat ada waktunya masing-masing. Nah, jadi tatkala kita bersedia untuk kerja di jam kerja ya, kita wajib kerja ya. Dan maka dari sini tidak mau agak sulit ya bagi ihwah-ihwah sekalian para santri itu kalau sudah kerja biasanya memang agak sulit mengatur waktu untuk murojaah. Kalau kelas, nah insya Allah bisa ya. Soalnya kan sudah komitmen di jam tersebut untuk hadir kelas. Biasanya tetap hadir. Tapi yang jadi apa yang jadi permasalahan itu mengenai murojaah. Karena tanpa murojaah ini memang bahasa Arab ini gak bakal bisa dilakukan. Gak bakal bisa lanjut. Gak bakal bisa lanjut kalau tanpa murojaah. Nah, jadi yang paling sulit memang di murojaahnya tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kita serius bisa mencoba untuk mencari waktu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan intinya itu ya, minta pertolongan. Nah, kadang kita lupa ya. Nah, saya harus bisa belajar bahasa Arab. Nah, tatkala sulit, wah kita sulit, kesulitan, kebingungan, tapi lupa gak minta ke Allah Subhanahu wa taala ya untuk ditegarkan, diberi kelapangan waktu ya untuk bisa menyempatkan diri untuk murojaah di sesi, di tiap-tiap sela-sela kegiatan kita. Karena ya yang namanya manusia, nah perlu cari kerja, perlu juga istirahat. Nah, istirahat nggak bisa ya kita menghilangkan semua waktu kita demi belajar bahasa Arab, itu memang sangat sulit ya. Sangat sulit karena tuntutan kewajiban dan semisalnya. Maka dari itu ya, jangan lupa dari kita semua tatkala berusaha untuk belajar, nah walaupun jangan mentang-mentang ini di jalan Allah ya, untuk belajar, terus kita yakin oh kita pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus lupa untuk meminta pertolongan, dikuatkan hati untuk bisa belajar, bisa meluangkan waktu untuk murojaah dan juga bisa istiqomah. Nah, ini jangan sampai lupa untuk berdoa. Jangan sampai lupa untuk berdoa, karena semuanya itu bisa terjadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak demikian. Kita akan bisa murojaah pelajaran bahasa Arab kita di sela-sela waktu luang itu kalau Allah Subhanahu wa taala ya mengizinkan. Ya, mengizinkan. Dan insya Allah, biasanya pengalaman saya ya, kalau sibuk itu malah bisa mengatur waktu lebih baik dibanding nggak ada kerjaan. Ya, saya isinya paling produktif. Nah, pribadi ya tatkala banyak kerjaan, tatkala leha-leha ya malah leha-leha beneran. Jadi memang secara psikologi manusia, orang yang punya kewajiban tertentu itu terkadang lebih tertuntut untuk mengatur waktunya sehingga bisa lebih disiplin. Berbeda dengan orang yang luang. Jadi bersyukurlah kalau jangan jadikan misalnya sibuk itu kok dijadikan kita rasa jadi hambatan. Nah, jangan demikian. Nah, siapa tahu dengan sibuk tersebut kok lebih ini ya, lebih terstruktur jadwal kita gara-gara sibuk. Berbeda dengan tatkala libur terus. Nah, biasanya malah kok libur kok niatnya mau murojaah tiba-tiba istirahat terus. Nah, ini kadang demikiannya. Soalnya, dan bahkan dulu pernah dengar ada dosen dari universitas tertentu menyampaikan, nah murid-murid saya ternyata yang banyak organisasi kok lebih ini ya, lebih punya kompetensi yang lebih tinggi dinilai dibanding dengan yang enggak punya kegiatan sama sekali, ya. Kenapa alasannya? Ya karena orang yang sibuk itu berusaha untuk menata waktunya. Berusaha untuk menata waktunya, sedangkan orang yang punya waktu luang banyak, nah ini malah cenderung untuk menyia-nyiakan waktunya, ya. Cenderung untuk menyia-nyiakan waktunya. Nah, jadi jangan sampai kita membuang waktu kita yang sudah ada untuk luang kok malah nggak dipakai, ya. Jangan sampai demikian. Jadi buat yang merasa sibuk bahwa dan merasa tidak sempat mengisi murojaah karena sibuk tersebut, jangan sampai dijadikan beban, ya. Jangan sampai terlalu merasa, apalagi sampai mengeluh, ya. Jangan, siapa tahu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih kesibukan. Mungkin saja ya kita itu termasuk orang yang kalau sibuk lebih terstruktur. Beda halnya kalau orang punya waktu luang ya belum tentu orang punya waktu luang itu bisa memanfaatkan waktu luang tersebut. Bisa seperti kaya dan miskin, ya. Ada orang kaya, anggaplah orang yang waktu luang itu kaya. Ada orang kaya itu gak bisa memanfaatkan kekayaannya demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga banyak orang yang diberi banyak waktu luang kok gak bisa memanfaatkannya. Nah, siapa tahu sibuknya kita ini dalam bekerja itu malah menjadi menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sibuk kerja ini kan bisa dikategorikan ibadah dalam mencari nafkah. Bisa dikategorikan sarana untuk beribadah, misalnya untuk sedekah, untuk membiayai orang lain anak orang, anak itu orang lain ya, anak atau saudara kita untuk belajar agama. Siapa tahu sibuk kita itu malah berkah ya, malah berkah digunakan untuk banyak hal. Beda kalau punya waktu luang. Nah ini kalau orang punya waktu luang, ini nanti bakal ada apa? Bakal ada penyesalan. Dulu saya waktu luang kok gak dipakai untuk apa-apa. Nah, jadi semoga ya nanti yang kita semua diberi kesempatan untuk bisa murojaah. Kalau masuk kelas ini insya Allah semuanya bisa. Tapi yang paling penting untuk istiqomah ya, untuk istiqomah dan juga untuk bisa murojaah. Nah ini perlu usaha ya, perlu usaha dan perlu cerdas ya, perlu cerdas memanfaatkan situasi. Dan ingat ya, untuk sorof ini yang paling penting apa? Tasrif. Jadi mengulang-ulang tasrif. Dan insya Allah untuk mengulang-ulang tasrif ini satu hal yang ringan kalau mau dikerjakan. Bisa sambil berkendara tadi ya. Nah, soalnya ya ini pengalaman saya sendiri ya. Nah, dulu kan belajar bahasa Arab itu di tengah-tengah kuliah yang cukup padat. Kuliah yang cukup padat, yo nasrifnya kapan? Tatkala pelajaran ke kampus gitu. Yo gak sempet ya. Nah, pagi yo masih berkutat bikin laporan. Ya, berkutat bikin laporan. Dulu saya kelas pagi ya, berarti setelah bikin laporan, wah baru selesai langsung ke kelas. Yo murojaahnya ya cari-cari kesempatan ya. Cari-cari kesempatan. Nah, kalau tasrif insya Allah bisa diulangnya lebih mudah. Nah, dan itu ya untuk tasrif, itu yang paling utama untuk kelas dasar ini. Dan tapi ada masalah, ada tambahan untuk sorof 2, itu tasrifnya ditambahi apa? Tasrif dengan pola yang agak berbeda. Tapi dengan wazan yang sama, akan tetapi tatkala masuk pada kondisi fiil-fiil tertentu yang dia itu apa? Dia itu memiliki sedikit perubahan nanti ya. Mengalami sedikit perubahan, nah akan tetapi kalau di sorof 3 nanti perubahannya banyak. Nah, karena dia ada huruf-huruf tertentu yang memang dia itu kalau masuk pada suatu wazan tasrif itu berubah-ubah. Nanti kita akan pelajari pada waktunya. Dan ingat, untuk belajar bahasa Arab ini cukup pikirkan sekarang dan yang telah lalu, jangan sampai memikirkan yang akan datang. Maksudnya gimana? Kalau kita belajar dalam bahasa Arab itu fokus kita hari ini belajar apa? Kita belajar tasrif, ya hafalkan tasrif. Yang perlu dimurojaah apa? Tasrif, ya kita murojaah tasrif. Jangan sampai kita memikirkan, wah nanti bakal belajar ini itu. Jangan dulu ya. Ini pemula. Ya, ini masih kelas pemula. Gak perlu berpikir ke depan. Nah, pikirkan aja yang sekarang. Ya. Pikirkan aja yang sekarang. Untuk berpikir ke depan nanti kalau sudah belajar yang lebih lanjut lagi. Begitu. Nah, mungkin ini ya. Di awal ini kita memang hanya sekedar perkenalan dan sedikit mengulang dan meringkas apa yang akan kita pelajari nanti. Dan ingat sekali lagi saya ulang, sorof dasar ini tasrif. Ya, intinya adalah tasrif. Jadi silakan, jadi dimohon untuk meluangkan waktunya untuk mentasrif. Karena mentasrif itu memang ringan ya. Gak seberat murojaah untuk nahwu, nah, dan semisalnya lebih ringan insya Allah, jadi bisa dilakukan kapan saja. Kalau muncul pertanyaan, saya bilang nahwu tadi ya, kalau tasrif kita ngafal terus, nahwu juga kan harus diulang, terus ngulangnya gimana untuk ngulang nahwu? Nah ini makanya dari beberapa ustadz dan pengajar mengatakan bahwa yang namanya hafal matan itu penting. Jadi misalnya kalau nahwu belum menguasai dan pengen murojaah, ada baiknya coba menghafal matan-matan atau nadzom nahwu yang ringkas. Misalnya jurumiyah atau beberapa nadzom yang dibuat berdasarkan jurumiyah, ya, bisa dihafalkan. Nanti kalau hafal, nah tinggal ulang-ulang ya matannya. Biasanya ulang matan itu gampang biasanya, ya. Apalagi nadzom ya. Nah, ini silahkan dicoba. Nah, ini kan kalau udah dalam bentuk nada itu biasanya lebih mudah untuk murojaah ya. Nah, begitu juga tasrif ya, lebih mudah untuk murojaah ya. Nah, itu untuk pertemuan kali ini ya, cukup sekitar untuk pertemuan kali ini, pertemuan awal kita cukup perkenalan dan ringkasan pelajaran. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, dipersilahkan ya. Nah, cukup ya, insya Allah jelas. Nanti kita mulai pelajaran di sorof 2 ini, di pertemuan selanjutnya kita awali dengan pembahasan rubai mujarod. Nah, tapi ingat, tasrif sulasi, mazid dan mujarod itu perlu dihafalkan. Nah, karena kita murojaahnya itu besok ya, murojaah sulasi mazid dan tasrif usul sulasi mazid dan sulasi mujarod. Ya. Itu untuk pelajaran kali ini kita cukupkan. Nah, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.